Kaun tauhid awal wajibin. Poin yang ketujuh adalah tauhid merupakan kewajiban yang paling pertama yang harus disampaikan kepada umat. Bukan politik atau yang lainnya, bukan. Tapi tauhid, tauhid, tauhid. Yang paling pertama kali adalah tauhid. Asaminah yang kedelapan, ayyab da'bihi qabla kulli syai hatta salah, walaupun salat. Harus dimulai tauhid sebelum segala sesuatunya. Walaupun masalah salat, yang paling utama adalah tauhid. Harus dimulai lebih dahulu daripada salat. At-tasi'ah yang kesembilan, anna ma'na an yuwahhidullah. Hendaknya mereka mentauhidkan Allah, maknanya adalah syahadatu an la ilaha illallah. Mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Kemudian al-ashir yang kesepuluh, anna al-insan qad yakun min ahli kitab wa huwa la ya'rifuha. Kadang manusia menjadi ahlul kitab dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, atau dia mengetahuinya tetapi tidak mau beramal dengannya. Al-hadiyata asyara, tanbih ala ta'lim bitadrij. Peringatan bagi seorang ustaz atau syekh atau guru pengajar, hendaknya mengajarkan sesuatu dengan bertahap. Bertahap, jangan semuanya. Ya al-buda'ah bil-aham fal-aham, dimulai dengan yang paling terpenting daripada yang penting. Paling penting duluan, paling terpenting. Kemudian bertahap, bertahap, bertahap, bertahap. Enggak semuanya dikasih brek, misalnya kabur orang. Ya, capek dengernya juga, takut. Asalisa asyarah, yang ketiga belas, masraf az-zakah. Zakat itu diberikan kepada siapa saja. Ya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian kasyful alim syubha anil muta'alim. Seorang yang berilmu menyingkap ya syubhat dari muta'alim, orang yang belajar. Al-khamisata asyara an-nahy an karaimil amwal. Larangan mengambil harta yang paling mewah, yang paling berharga. Kenapa Taufik? Alasannya apa? Misalkan zakat kurma, yang paling supernya kurma, yang paling supernya, karena zakat karena kurma itu ada grade-nya. Ya, grade biasa, pertengahan, sama yang super. Ya, yang diambil yang mana? Untuk zakat pertengahan, jangan yang paling super atau di atasnya super. Ya. Paham enggak? Sama zakat peternakan juga gitu. Zakat peternakan misalkan. Ada yang paling supernya atau dia ya melahirkan unta, melahirkan terus, yang paling supernya yang diambil, kira-kira gimana? Hah? Akan beranak terus apa tersendat? Tersendat, karena apa? Yang paling supernya, yang beranaknya, yang paling subur di ambil mungkin, atau yang paling mahalnya dari jantannya misalkan, yang paling ya ambil yang pertengahan. Pertengahan, karena apa? Akan banyak kendala nanti. Kendalanya apa? Terputus. Yang tadinya setiap berapa kali ya berkembang biak, karena apa yang paling bagusnya diambil ya. maka akan bermanfaat untuk semuanya. Paham gak? Ah, sehingga petugas zakat jangan ngambil yang paling super, jangan ngambil yang paling bagus. Ya. Dari hadis apa ini? Fauzan dalilnya. Apa dalilnya? Tidak boleh seorang petugas zakat enggak boleh ngambil yang paling super, yang paling bagus, yang paling. Kenapa? Apa dalilnya? Landasan dalilnya apa? Iyyaka wa karaim amwalihim. Hati-hati dengan harta yang paling bagus yang dimiliki oleh mereka. Artinya apa? Yang diambil oleh petugas zakat apa? Pertengahan. Dan juga jangan paling jelek juga, jangan. Misalkan kurma yang paling jelek kurmanya. Enggak. Ya sedang lah. Mafhum ada. Nah, min nahi dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian ittiqa da'watul mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Al-ikhbar bi'anna la tuhjab, bahwa orang yang dizalimi tidak terhijab, tidak terhalang doanya, pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Ya. Min adil tauhid, di antara dalil tauhid apa yang terjadi oleh Sayyidul Mursalin, Sadatul Aulia, min masyaqqa wal ju' wal waba. Ya, walaupun orang-orang pilihan pasti mengalami apa? Kelaparan, masyaqqa, ujian, cobaan. Kemudian la'utiyanna raya, sungguh pasti aku akan memberikan panji peperangan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini adalah tanda-tanda kenabian. Kemudian diludahinya kedua mata Ali bin Abi Thalib juga termasuk tanda-tanda kenabian. Kemudian keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, begitu pula sebaliknya. Kemudian fadl sahabah fi daukihim tilkan lailah wa syughliman basharatul fath. Keutamaan para sahabat menunggu di malam itu siapakah di antara mereka yang berhak mendapatkannya. Kemudian aliman berqadar, beriman terhadap qadar. Ya, bagi yang tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian al-adab, ya, dalam pertempuran, peperangan. Ala rislik, pelan-pelan, ya, masuk ke tempat musuh, ya, kemudian berdakwah mengajak kepada Islam sebelum pertempuran. Kemudian masyru', yang disyaratkan adalah didakwahkan sebelum memerangi, dibunuh, masuk Islam enggak, ya. Kemudian dakwah bil hikmah, dakwah dengan hikmah. Akhbirhum bima yajib alaihim, kewajiban yang wajib mereka lakukan apa. Kemudian al-ma'rifah bihaqqillah fil Islam, mengetahui hak Allah dalam Islam. Kemudian thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid, keutamaan pahala hidayah yang atas melalui hidayah tangannya atau perantaranya seorang yang masuk Islam. Kemudian bolehnya seorang yang berfatwa bersumpah, wallahi demi Allah la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min hamrina, walaupun enggak minta disumpah, ya tolong sumpah, ya enggak harus, ya boleh dia bersumpah sendiri tanpa diminta. Nah, bagi ustaz atau siapa yang diminta fatwanya, ya silakan, boleh, tidak mengapa. Rasulullah SAW melakukan hal yang seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala.